lana keterangan nur hayati bagi kenil soraku sukue bersik ite pilawit ilupakan kena keria ite buna sampah nabuan kendu gundari kena lalap jadi ingatan terbayang-bayang ibas mata latar benakan bayangan rupa. Gaya mu yang pasang